sengaja membuat diriku menulis semula. Rasa yang tidak bernama mengetuk hati memberi salam kasihnya. Haruskah diriku membenar semula? Semua kenangan yang tiada harga berguna. Inilah waktunya untuk dinoktakan. Seringkali ku menolak terjatuh hatiku dusta tak tergamai.